Rasa dipikir kiranya akan disambut mesra. Katakan padanya ayah ibunya telah menantikannya. Tidak lama lagi kita akan punya seorang bayi yang kita rindukan. Hatimu bahagia, hatimu bahagia, betapa kita berdua bahagia. Sam. Untuk menjadi seorang